نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله pagi hari ini semata dengan takdir dan izin Allah Jalla wa Az kita bisa melanjutkan kajian rutin kita yakni pembahasan tafsir dengan acuan yang kita pelajari adalah tafsir Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali setelah selesainya dari Ramadan dan kita telah memasuki pada pertengahan Syawal. Jika tidak salah hari ini tepatnya 15 Syawal 1438 Hijriah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Secara tidak terasa pembahasan tafsir surat demi surat berawal dari surat yang terakhir letaknya di dalam mushaf yakni surat An-Nas melangkah kepada surat berikutnya. Alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir telah tuntas kita bahas surat Al-Buruj. Maka dengan demikian tentunya kita berharap apa yang telah kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa beramal sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Melangkah pada pertemuan ini, surat berikutnya yakni kita lakukan secara mundur. Kalau surat Al-Buruj merupakan surat yang ke-85, maka surat ini adalah surat yang ke-84. Surat yang dimaksud adalah surat al-insyiqaq. Al-insyiqaq. Jumlah ayatnya sebanyak 35 ayat. Maka sebelum kita bahas lebih lanjut, kita baca bersama ayat yang pertama sampai selesai. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Fitar setelah surat Al-Infitar. Naam. Maka apa kaitannya surat ini dengan surat yang sebelumnya? Surat sebelumnya yang dimaksud adalah surat Al-Buruj. Maka keterkaitannya kedua surat tersebut, Al-Buruj dengan Al-Insyiqaq, keduanya sama-sama menjelaskan janji Allah Jalla wa'ala kepada kaum mukminin. Surat Al-Buruj sudah kita ketahui terjemah dan demikian pula penafsirannya. Maka insyaAllah kita akan ketahui surat Al-Insyiqaq. Di sana terkandung tentang janji Allah kepada kaum mukminin dan juga adanya ancaman Allah kepada mereka yang ingkar terhadap seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Keterkaitan keduanya yang berikutnya, surat Al-Insyiqaq diterangkan sikap kaum musyrikin terhadap seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan surat Al-Buruj menerangkan sikap kaum musyrikin, juga menerangkan tentang sikapnya kaum musyrikin dan tindakan mereka yang biasa mereka lakukan sejak dahulu terhadap orang yang menerima seruan para rasul. Sama-sama sikapnya mereka, sikapnya kaum musyrikin, tetapi pada Al-Buruj padanya tambahan bagaimana tindakan yang biasa mereka lakukan sejak dahulu terhadap orang-orang yang menerima seruan para rasul. Kira-kira masih ingatkah kita dengan ayat yang dimaksud di dalam surat Al-Buruj? Sikapnya kaum musyrikin terhadap kaum mukminin, di mana letak ayat yang dimaksud yang bias, yang bisa bi, maka angkat tangannya. Tentang peristiwa Ashabul Ukhdud. Ya. Qutila Ashabul Ukhdud. Telah dibinasakan Ashabul Ukhdud. An-nari dhatil waqud. Api yang menyala-nyala. Idhum alaiha qu'ud. Sementara mereka kaum musyrikin qu'ud. Duduk menyaksikan api yang menyala-nyala di atas parit tadi yang dipersiapkan untuk dilemparkannya kaum mukminin di dalamnya. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Maka mereka kaum musyrikin tadi syuhud, menyaksikan ma yaf'aluna bil mu'minin, apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Alaysa kadzalik? Masih ingatkah kita dengan ayat itu? Maka di sini menjadi bukti bahwa bagaimana di dalam surat ini ditunjukkan tindakan kaum musyrikin kepada kaum mukminin yang menerima dakwahnya atau seruannya para rasul. Naam, alaihi wassalatu wassalam. Naam. Kemudian masih dilanjutkan ayat tadi, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sungguhnya atau wama naqamu, atau sebelumnya wama naqamu minhum, tidaklah mereka menyiksa dari orang-orang yang beriman kecuali illa ayyuminu billahil azizil hamid, melainkan dikarenakan sebab mereka beriman kepada Allah al-aziz al-hamid yang maha perkasa maha terpuji. Itulah sebabnya. Maka menjadi bukti bagaimana tindakan mereka terhadap orang-orang yang beriman. Sampailah kemudian pada ayat selanjutnya Allah menawarkan taubat kepada mereka. Dengan kekejian yang mereka lakukan Allah masih menawarkan taubat. Kelanjutan ayat menyebutkan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sungguh orang-orang yang telah menyiksa orang-orang beriman laki-laki maupun wanita itu, thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak mau bertaubat, walahum azabu jahannam walahum azabul hariq, maka buat mereka azab jahannam dan buat mereka azab yang membakar. Dari kata thumma lam yatubu menunjukkan penawaran Allah kepada mereka dalam kondisi sudah sangat kejinya perbuatan mereka tadi. Nah, jika mereka mau menerima, mau bertaubat, maka selamatlah mereka. Tapi tatkala sebaliknya, maka falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Dua kesimpulan itu yang bisa kita dapatkan keterkaitan surat Al-Buruj yang sudah kita bahas dengan surat yang akan kita bahas insyaallah taala, Al-Insyiqaq. Kita mengawali pada ayat yang pertama. Idhas sama'un syaqqat. Apabila as-sama' langit itu insyaqqat, dari situlah dijadikan nama surat ini, dari kata insyaqqat, maka kata pecahannya adalah al-insyiqaq. Apa insyaqqat atau insyiqaq? Sinonimnya adalah insada'at. Insada'at. yakni terpecah, terbelah, disebutkan oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu, tushaqqu minal mujarrah, terpecah dari sisi al-mujarrah. Al-mujarrah maknanya babus sama, pintunya langit. وهذا من أشراط الساعة وعلامتها. Maka ini merupakan tanda-tanda kiamat. Nah, dan sekaligus ciri-cirinya. إذا السماء انشقت, tatkala apabila langit itu sudah terpecah belah. Dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, insyaqqat adalah terbuka dan terbelah. Namanya terbuka, terpecah, terbelah. Naam. Itulah arti makna insyaqqat. Beliau rahimahullah taala memberikan ayat lain untuk semakin pahamnya dan adanya keterkaitan satu dengan lainnya, tepatnya pada surat Al-Mursalat ayat yang ke-9. Wa idhas sama'u furijat, apa ayatnya? Wa idhas sama'u, sama dengan al-insyiqaq, idhas sama'u, cuma berbeda di akhirnya. Al-insyiqaq menyatakan insyaqqat, sementara al-mursalat menyebutkan furijat, telah dibelah. Ya. Faraj itu adalah apa? Hal terbuka. Maka maknanya langit itu telah dibelah. Sehingga al-insyiqaq kait yang pertama di perjelas juga dengan surat Al-Mursalat, atau adanya keterkaitan dengan surat Al-Mursalat ayat yang ke-9. Selain surat Al-Mursalat, terdapat pula dalam surat Ar-Rahman, kata beliau, dua ayat, yakni ke-38 dan 39. Fa'idhan syaqqatis sama', perhatikan ada kata insyaqqat. Fa'idhan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Apabila langit itu insyaqqat, apa? Terbelah, terpecah. Fakanat wardah, maka menjadi merah mawar. Kaddihan, seperti halnya ad-dahan, ad-dihan, itu maknanya kilapan minyak. Jika langit telah terbelah dan menjadi apa? Wardah, menjadi merah mawar. Kaddihan, seperti layaknya kilapan minyak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabb kalian manakah yang kalian dustakan? Masihkah kalian belum beriman dengan ayat Allah? Belum yakinkah kalian? Naam. Maka sekian ayat seperti ini dalam surat Ar-Rahman berulang sekian kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sebutkan suatu nikmat, Allah sebutkan suatu bukti, kemudian didampingi dengan ayat ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabb kalian manakah yang masih kalian dustakan? Masihkah kalian belum mau beriman dengan bukti-bukti itu semua? Fa yauma idzal la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Pada hari itu manusia dan juga jin tidak ditanya tentang dosanya. Nah, maka semakin jelaslah dengan melalui penjelasan beliau rahimahullah wa jazahullah. Naam. Antum bubuhkan, lihat surat Al-Mursalat ayat yang ke-9, lihat pula surat Ar-Rahman ayat ke-37. Maka apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, silakan lihat tafsirnya masing-masing. Kata beliau, yaqulu ta'ala mubayyinan. Allah Jalla wa'ala menjelaskan lima yakunu fi yaumil qiyamah, tentang apa yang akan terjadi nanti di yaumil qiyamah. Min taghayyuril ajramil idham, di antaranya adalah taghayyur, adanya perubahan atau hancurnya al-ajram al-idham, berbagai benda yang sangat besar. Alaysa kadzalik? Benda apa lagi yang lebih besar dibandingkan langit? Kalau langit saja bisa pecah, apalagi yang lainnya? Maka di antara apa yang terjadi di yaumil qiyamah, min taghayyiril ajram al-idham. Sehingga Allah katakan, idhas sama'un syaqqat, kata beliau. In syaqqat, kata beliau, infatarat. Infatarat juga maknanya terpecah, terbelah. Wa tamayuz ba'duha min ba'd, maka terpisahkan satu dengan yang lainnya. Sebagian terhadap sebagian yang lainnya terpisah di saat itu. Nah, masing-masing mengurusi dirinya sendiri. Jangan terfikir kemudian mengurusi saudaranya. Dirinya sendiri saja belum tentu bagaimana nasibnya. Terpisah. Tamayuz ba'duha min ba'd. Wantasarat nujumuha. Kemudian keberadaan nujum, keberadaan bintang-bintangnya, intasarat, berantakan, berserakan. Kalau pasir yang berserakan masih wajar, sehari-hari kita saksikan ini bintang yang berserakan. Bintang itu bukan kecil, kelihatannya kecil kalau kita lihat dari sini. Tapi kalau sudah jatuh turun ke bumi, bagaimana besarnya bintang? Itu berserakan nanti di yaumil qiyamah. Maka fahami kata demi kata, kita resapi dahsyatnya nanti di yaumil qiyamah. Sampai bintang pun berjatuhan dan berserakan. Wa khasifa atau wa khasafa bisyamsiha wa qamariha. Asyams dan al-qamar, matahari dan bulan, khasaf, lenyap cahayanya. Ada kata-kata khasaf. Dari situ kemudian dikatakan salat khusuf, salat gerhana. Karena memang redup, tertutup apa namanya cahayanya. Nah, atau khusuf. Nah, maka di saat itu matahari dan bulan dilenyapkan cahayanya. Bagaimana yang terjadi ketika cahaya sudah dilenyapkan? Gelap gulita. Kita seperti ini pagi, siang, terang benderang adanya cahaya matahari. Malam semestinya gelap, tapi jadi adanya penerang karena pantulan cahaya matahari ke bulan, sehingga kita bisa meraba untuk jalan di muka bumi dan sebagainya. Nah, tapi di saat itu sudah dilenyapkan dengan izin Allah Jalla wa'ala. Demikian kata beliau rahimahullah. Idza sama'un syaqqat. Berikutnya ayat yang kedua. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Adzina yakni diizinkan, atau dalam konteks ayat ini patuh. Wa adzinat li rabbiha, patuh kepada Rabbnya, kepada Rabb yang memiliki as-sama, yang memiliki langit tadi. Wa huqqat, dan sudah semestinya langit itu patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dhahhak rahimahullah menafsirkan huqqat, sinonimnya adalah ata'at, taat. Maka kita dapat di tadi maknanya patuh juga sama dengan taat. Huqqat. Wa huqqa laha an tuti'a rabbaha. Dan memang sudah semestinya atau berhak bagi langit tadi untuk mentaati Rabbnya. Kenapa? Li'annaha khalaqaha, karena Allah lah yang menciptakan dia. Karena langit itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu dia harus taat. Wa huqqat, dia layak untuk taat kepada penciptanya. Disebutkan pula oleh Imam Qatadah rahimahullah, haqqa laha an taf'ala dhalik. Berhak baginya untuk berbuat demikian, karena dia merupakan salah satu makhluk Allah dan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Langit tadi bisa pecah ya dengan sebab izin atau kepatuhannya kepada Allah untuk pecah, dan sudah semestinya memang harus taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, adzinat, kita dapati faedah lain dari sisi kata adzinat. Adzinat adalah kata beliau mendengar dengan sungguh-sungguh. Itu maknanya adzinat. Dan mentaati Rabbnya untuk terbelah, maka dia pun terbelah dalam keadaan yang Allah sifatkan. Maka dia terbelah sebagaimana yang Allah sifatkan, menuruti apa yang Allah perintahkan kepadanya. Bagaimana yang Allah sifatkan? Disebutkan dalam surat An-Naba. Antum bubuhkan, lihat surat An-Naba, surat Al-Insyiqaq kedua. Antum berikan catatan, lihat surat An-Naba ayat yang ke-12. Untuk mengetahui bagaimana terbelahnya. Sab'an syidada. Langit tadi menjadi 7 buah langit syidada yang kokoh. Terpecah menjadi berapa? Sab'an, menjadi sab'ah, menjadi 7. Syidada yang kokoh, sama semua dalam keadaan kokoh. yang sangat kokohnya, yang mana Allah Jalla wa'ala bangun langit itu dengan tangannya. Disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-47. Was-samaa'a banainaha bi-aidin. Dan langit itu, kata Allah, banainaha, kami bangun dia, bi-aidin, dengan tangan-tangan kami. Semakin melengkapi terhadap sifatnya langit. Maka dengan kondisi yang seperti tadi, langit yang kuat, langit yang besar, seperti itu akan terbelah di yaumil qiyamah. Semua tadi terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huqqat, kata beliau. Ini kita lihat penafsiran yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yakni sudah semestinya patuh. Karena dalam rangka menuruti perintah Allah Jalla wa'ala sebagai penciptanya. Maka sebagaimana dia dengar dan taat ketika dia diciptakan, maka ketika terbelahnya pun juga demikian sikapnya. Dia dengar dan dia taat. Thumma istawa ila as-sama'. Allah subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan dari makhluknya, maka istawa ila sama, menuju kepada penciptaan langit. Wahia dukhanun, yang langit itu masih dalam keadaan berupa asap. Faqala laha, maka Allah katakan kepadanya. Walil ardi, dan juga sekaligus Allah katakan kepada bumi. Apa yang Allah katakan kepada kedua makhluk yang besar tadi? I'tiya tau'an au karha. Datanglah kalian berdua kepadaku tau'an, dengan suka hati, wa au karha, ataupun dalam keadaan terpaksa. Qalata, maka keduanya, langit dan bumi tadi menjawab, ataina ta'iin. Tidak ya Allah, kami datang tentunya kepadamu dengan suka hati. Kami datang kepadamu bukan keadaan terpaksa. Allah serukan datang dengan suka hati atau terpaksa. Tapi kedua makhluknya tadi mengerti dan menyatakan kepada Allah bahwa kami datang kepadamu dengan ta'iin, dalam keadaan suka hati. Surat Fussilat ayat yang ke-11. Tambahkan, bubuhkan di dalam catatan. Sehingga sewaktu-waktu muraja'ah tahu keterkaitan ayat ini dengan ayat yang lainnya. Sehingga suatu saat antum muraja'ah, antum teringat dengan apa yang dibahas. Mengapa disebutkan surat ini, ayat ini? Apa keterkaitannya? Nah, ini penting bagi masing-masing diri kita. 6. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa adhinat li rabbiha istama'at li amrihi. Istama'at dari kata sami'ah. Istama'at artinya mencurahkan pendengaran. Li amrih, terhadap perintahnya Allah. Langit tadi istama'at mencurahkan pendengarannya. Li amrih, kepada Rabbul Alamin, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alqat, sam'uha. Dan mencurahkan pula pendengarannya. Mendengarkan, mencurahkan pendengarannya terhadap perintahnya dan mencurahkannya pula pendengarannya. Wa asaqat li khitabih, dan memperhatikan li khitabih terhadap pembicaraannya Allah. Apa yang Allah perintahkan diperhatikan dengan seksama oleh langit. Begitu khusyuknya, begitu patuhnya, begitu tunduknya kepada penciptanya. Serius. Dengar dengan pendengaran yang betul-betul kuat. Mencerahkan pendengarannya tadi dan berusaha untuk memperhatikan terhadap pembicaraan yang Allah akan sampaikan. Wa huqqa laha dzalik, dan sudah semestinya dia bersikap seperti itu. Fa innaha musakhkharah, mudabbarah, tahta musakhir malikin azim. Kenapa sudah semestinya dia berbuat seperti itu? Li'annaha musakhkharah, karena dia adalah makhluk yang diatur. Musakhkharah, makhluk yang dikendalikan. Tahta musakhir malikin azim, di bawah pengaturan maharaja yang agung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penafsiran Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menghantarkan untuk memperkuat akidah kita. Nah, kalau makhluk yang seperti itu saja bisa tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana makhluk yang namanya manusia? Sudah semestinya untuk taat kepada Rabbul Alamin. La yu'sa amruhu, yang mana tidak mungkin didurhakai perintahnya. Wa la yukhalaf hukmuhu, dan tidak pula diselisihi ketetapan hukumnya. Nah, demikianlah Allah Jalla wa'ala sebagai zat pencipta, sebagai zat yang ditaati, maka makhluk-makhluknya sudah semestinya berkewajiban untuk taat kepadanya. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Berikutnya ayat yang ketiga. Wa idzal ardu muddat, beralih kepada makhluk yang lainnya. Kalau tadi terkait dengan as-sama, dengan langit, maka di ayat yang ketiga ini kata Allah, dan apabila bumi itu muddat, diratakan. Bumi itu diratakan. Perlu diketahui bahwa bumi yang kita berada di atasnya sekarang ini tidak diratakan. Sementara nanti di yaumil qiyam akan diratakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa kondisi sekarang bumi tidak diratakan? Disebabkan dua alasan, kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uzaymin rahimahullah. Sebab yang pertama, karena dia berupa bola yang bulat. Walaupun sisi utara dan selatan agak terbuka sedikit, Maksudnya apa? Maksudnya agar agak lebar sedikit. Tapi yang jelas bahwa kondisinya dalam keadaan bulat. Maka dia bulat bentuknya sekarang ini. Sedangkan nanti di yaumul qiyamah diratakan oleh Allah. Kemudian yang kedua kata beliau, dia juga miring. Yang padanya ada bagian yang sangat tinggi, ada bagian yang sangat rendah. Alaysa kadzalik? Di sana adanya lembah, di sana pula adanya daratan. Di sana pula ada yang berpasir. Sehingga bumi ini tidak rata, tetapi akan menjadi rata nanti di yaumil qiyamah. Maksud diratakan kata beliau seperti meratakan kulit yang disamak. Jadi seperti seseorang itu membentangkan kulit, seakan-akan seperti kulit bumi tadi diratakan seperti halnya kulit, atau dikatakan sebagai taplak, ya tahu taplak meja. Nah, rata apa tidak? Rata. Nah. Maka akan diratakan sampai orang-orang yang ada di atasnya sekalipun, yakni para makhluknya. Dengan kondisi yang seperti itu, apa yang bisa kita bayangkan kalau bumi sudah rata? Orang yang memanggil bisa menjadikan mereka semua mendengar. Sudah tidak ada lagi lekak-lekuknya lagi. Ya, suara dilontarkan begini, kemudian semuanya bisa mendengar. Dan juga semua pandangan bisa melihat lurus, karena tidak ada yang menutupi. Tapi beda kondisinya saat ini, maka sekarang pandangan belum bisa dilihat. Nah, demikian beliau memberikan gambaran kepada kita untuk semakin pahamnya kita maksud bagaimana bumi tadi diratakan. Kalau sudah diratakan, maka orang yang paling jauh di antara mereka seperti yang paling dekat. Sudah tidak ada lagi yang namanya jauh. Diingatkan oleh beliau dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yajma'ullahu ta'ala yaumal qiyamah al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid. Allah Jalla wa'ala nanti di yaumil qiyamah akan yajma', akan mengumpulkan al-awwalin wal-akhirin, orang-orang yang dahulu yang datang sebelum kita maupun orang-orang yang datang belakangan, fi sa'idin wahid. Di mana Allah kumpulkan? Fi sa'idin wahid, di satu tempat yang lapang, tempat yang rata. Fayusmi'uhum ad-da'i, maka orang yang memanggil bisa menjadikan mereka semuanya mendengar. Wayunfiduhum al-basar, dan pandangan pun bisa melihat mereka semua. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Ahaditsul Anbiya. Naam. Dan juga Imam Muslim meriwayatkan dalam kitabnya Al-Iman. Hadis yang sudah kita dengarkan tadi tidak diragukan lagi kesahihannya. Yajma'ullahu ta'ala yaumal qiyamah الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. Coba diikuti bersama. يجمع الله تعالى يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. لكي يجمع الله تعالى يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. Sengaja dilakukan seperti ini agar masing-masing kita ikut mengikuti, tidak hanya yang berbicara atau menyampaikan. Dengan cara seperti ini kita ikut meresapi baik ayat Al-Quran maupun juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksudkan. Naam. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Wa idzal ardu muddat ay rajafat wartajat rajafat wartajat, bumi tadi rajafat bergetar, wartajat berguncang, wanasafat alaiha jibalaha atau jibaluha, gunung-gunung yang ada di atasnya pun dicabut, bukan rumput yang dicabut, gunung. Ada yang bisa mencabut gunung? Antum yang dicabut gunung. Ya. Maka di saat itu bahwa gunung dicabut, padahal gunung itu pasaknya bumi. Bumi jadi tenang disebabkan karena ada penguatnya, yaitu pasaknya, yakni gunung-gunung tadi. Maka di saat itu dicabut oleh Allah Jalla wa'ala. Wajakka ma'alaiha min bina'in wa mu'allamin. Kemudian semua benda dan bangunan yang ada di atasnya dihancurkan. Fasuwiyat, kemudian diratakan. Tidak ada satupun yang menonjol, ya, atau muncul, melainkan semuanya rata. Wa maddahallahu ta'ala maddal adim. Maka Allah membentangkannya seperti kulit, menjadi sangat luas. Hatta sarat wasi'ah jiddan, sampai kemudian jadi luas, tambah luas. Tasi'a ahlul mawqif ala kasratihim. Cukup juga untuk menampung penduduk mahsyar, meskipun jumlah mereka itu banyak. Fatasiru qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Akhirnya bumi tadi menjadi datar sama sekali, tidak sedikit pun padanya tempat yang rendah, ya, iwajan wala amta, tempat yang rendah, tempat yang bengkok, atau tempat yang amta, tempat yang tinggi, dikarenakan ratanya. Disebutkan dalam tafsir yang lain bahwa wa idzal ardu muddat, bumi itu diratakan, ada yang menyebutkan dukkat jibaluha, digoncangkan gunungnya atau dicabut tadi gunungnya. Wa yuzadu wus'atiha kada wa kada, Dikatakan oleh Ibnu Abbas dan juga oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum, yuzat wus'atuha, ditambah luasnya karena sudah rata. Kada wa kada, seperti ini dan seperti itu. Liwuqufil khalaik 'alaiha lil hisab, dengan tujuan agar sebagai tempat terkumpulnya seluruh makhluknya, lil hisab, untuk menjalani perhitungan amalannya. Hatta la yakunu li ahadin minal bashar illa mawdi'i qadamih, sampai-sampai tidak didapati oleh seorang manusia pun kecuali mawdi' qadamih, secukup dari kakinya. Menunjukkan apa? Banyaknya, padatnya tadi. Likasratil khalaik fiha, disebabkan karena banyaknya makhluk padanya. Nah, itu kesemua penjelasan terkait dengan ayat yang ketiga, wa idzal ardu muddat. Maka selanjutnya ayat yang keempat, wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat, dan dilemparkan, ma fiha, apa yang ada di dalamnya. Nya, apa yang dimaksud? Dilemparkan apa yang ada di dalamnya. Apa? Kembali kepada kata bumi, yakni al-ardu. Fiha. Ha, kembali kepada al-ardu, yakni ke bumi. Dilemparkan apa yang ada di dalamnya, watakhallat, dan jadilah kosong bumi itu. Maksudnya, kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa tubuh atau jasad Bani Adam akan dilemparkan oleh bumi di yaumil qiyamah. Maka akan dilemparkan tubuh tadi sehingga mereka keluar dari kubur menuju Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk seperti pertama kali Allah menciptakan mereka, yakni dalam kondisi mereka seperti baru keluar dari perut ibunya, mereka akan keluar pula dari perut bumi. Nah, apa yang kita ketahui jika seseorang baru lahir? Dia dalam keadaan telanjang, tidak membawa sehelai kain pun atau benang pun. Dia tidak dalam keadaan pakai alas kaki. Apa ada bayi keluar pakai sepatu? Nah, atau pakai sendal? Tidak, tapi dalam keadaan kakinya pun tidak beralas kaki. Dalam keadaan dia tidak berkhitan. Sehingga setelah itu maka disyariatkan dia untuk dikhitan. Maka mayoritas seseorang keluar dari perut ibunya dalam kondisi seperti itu. Nah, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kondisi yang seperti tadi, keadaan manusia nanti ketika dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berkhitan, dan ditambahkan pula tidak dalam keadaan membawa harta sedikit pun, spesial pun, dalam kondisi seperti itu mereka akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan dari bumi di yaumil qiyamah. Maka Aisyah menyatakan, kalau begitu ya Rasulullah, orang laki dan wanita mereka sebagian kepada sebagian yang lain bisa melihat satu dengan lainnya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-amru a'zam. Maka urusannya jauh lebih besar dibandingkan apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau bayangkan. Sampai kemudian menyempatkan diri untuk melihat satu dengan lainnya. Kalla, sama sekali tidak. Min an yandura ba'duhum ila ba'din. Untuk kemudian mereka bisa melihat sebagian kepada sebagian yang lainnya. Tidak akan bisa ada kesempatan untuk itu. Karena apa? Karena perkara yang dahsyat. Maka setiap manusia melalaikan dirinya. Hadis itu seperti ayat Al-Quran dalam surat Abasa. Ayat ke-37. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nui yughni. Likulli imri'in. Bahwa setiap orang. Likulli imri'in minhum, setiap orang dari mereka. Yawma idin. Di hari itu sya'nun adalah mereka memiliki urusan yughni yang menyibukkannya. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Masing-masing diri di hari itu memiliki kesibukan dengan urusan masing-masingnya. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa alqat ma fiha, dilemparkan apa yang ada di perut bumi, minal amwati wal kunuzi, baik itu berupa mayat-mayat yang tadinya sudah dikuburkan, itu akan dikeluarkan. Wal kunuz, termasuk perbendaharaan bumi. Dengan segala isinya akan dimuntahkan, dikeluarkan. Wa takhallat, dan jadi kosong minhum, dari sisinya, dari mereka. Bumi jadi kosong dari itu semua. Fa innahu yunfakhu fis-sur, sebab ketika itu akan ditiupkannya sangkakala. Fa tukhrajul amwat minal ajdasi ila wajhil ardi, maka ketika sudah ditiupkan maka akan keluarlah semua yang sudah mati dan bangkai-bangkai dikeluarkan semua ke atas permukaan bumi. Al-ajdas, bangkai-bangkai. Ila wajhil ardi, ke permukaan bumi. Fatakhrujul ardu kunuzaha. Maka bumi pun mengeluarkan atau memuntahkan perbendaharannya juga. Simpanan apa yang berharga dan segala macamnya semua dikeluarkan. Hatta takuna kal ustuwan al-azim, sampai layaknya seperti tiang yang sangat besar. Yushahiduhu al-khalq, yang bisa disaksikan oleh seluruh makhluk. Wa yatahassaruna ala ma hum fihi yatanafasun. Mereka pun menyesal dahulu berlomba-lomba memperebutkannya dunia. Memperebutkannya perbendaharaan tadi. Mencurahkan segala daya dan upayanya semata-mata dunia. Untuk mendapatkan kesenangan yang belaka. Nah, sementara mereka tidak mengerti bahwa tujuan hidup tadi adalah untuk tempat tinggalnya di akhirat kelak. 6. maka di saat itu mereka dalam kondisi yang menyesal. Demikian kata beliau rahimahullah. Berkata Ibnu Jubair rahimahullah, alqat ma fi batniha minal mauta wa takhallat mimman ala dhahriha minal ahya. Dikeluarkan atau dimuntahkan apa yang ada di dalam perut bumi tadi berupa mayit-mayit, dan dikosongkan dari punggungnya bumi tadi minal ahya, dari orang-orang yang hidup. Nah, sudah tidak ada lagi. Ada pula yang menafsirkan alqat ma fi batniha min kunuziha wa ma'adiniha. Dikeluarkan apa yang ada di dalam perutnya berupa perbendaharaan dan hasil bumi di dalamnya. Pendapat yang ketiga menyatakan takhallat mimma ala dhahriha min jibaliha wa bihariha. Dikeluarkan atau dikosongkan dari permukaan bumi tadi berupa gunung-gunungnya dan demikian pula laut-lautnya. Itulah makna terkait dengan ayat wa idzal ardu muddat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Berikutnya kita lanjutkan ayat yang keenam. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada hambanya, pada manusia. Ya ayyuhal insan. Ada yang menafsirkan al-insan adalah seluruh jenis. Yakni anak cucu Adam, Bani Adam. Nah. Innaka kadihun. Sesungguhnya kalian itu adalah bekerja atau bersungguh-sungguh pemulaqi untuk menuju Rabbmu dan kemudian kalian akan bertemu dengannya. Dikatakan dia kadihun, yang dalam bahasa Arab artinya al-amal wal-kasab, yakni perbuatan dan juga hasil kalian. Yang kalian peruntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalian akan menjumpainya. Ada pula yang menyebutkan bahwa kadih, yakni amil, nasib, fi ma'isyatika ila liqai rabbik. Apa yang kalian perbuat dalam upaya mencari penghidupan kalian, yang pada akhirnya kalian akan bertemu Rabb kalian. Demikian juga ada yang menyatakan bahwa tulaqi kitab amalik. Kalian akan menemui dengan kitab amalan kalian. Jika telah selesai kalian melakukan segenap upaya di dunia ini, ya, kalian akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalian akan berusaha menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian bekerja untuk perintah dan juga larangannya. Demikian pula kalian mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kalian melakukannya dalam bentuk kebaikan ataupun dalam bentuk kejelekan? Kalian akan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah. Yang mana tidak akan bisa lepas darinya. Nah, kalian akan menemui catatan yang Allah Jalla wa'ala telah rincikan bagi kalian. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sehingga ayat berikutnya, ayat yang ketujuh, menyatakan fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Ayat yang ke-8, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang utiya kitabah, yang diserahkan, diberikan kitabnya kepadanya, biyaminih, dari sisi sebelah kanannya, maka merekalah orang-orang yang berbahagia. Nah, merekalah orang yang berbahagia. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa ketika turunnya ayat itu terkait dengan Abu Salamah bin Abdul Asad. Abu Salamah bin Abdul Asad. Keterkaitan di saat turunnya ayat itu. Walaupun tentunya ayat itu berlaku secara keumumannya. Kenapa keterkaitannya dengan beliau? Huwa awwalu man hajara min Makkah ila al-Madinah. Karena beliaulah yang pertama kali hijrah dari Makkah ke Madinah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang diberikan kitab itu dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan penghisapan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali berbalik kepada keluarganya dalam keadaan berbahagia. Sebaliknya pada ayat yang berikutnya ke-10, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Sampai ayat ke-13 menyebutkan sebaliknya. Dan mereka yang diberikan kitabnya itu dari arah belakang punggungnya. Konteks ayat itu ketika turunnya berkaitan dengan Al-Aswad bin Abdul Asad. Saudara laki dari Abu Salamah. Nah, Abu Salamah adalah bin Abdul Asad. Maka ini namanya Al-Aswad bin Abdul Asad. Berarti Al-Aswad adalah saudara laki dari Abu Salamah. Justru berseberangan dengan saudaranya sendiri. Dia mendapatkan nasib yang sengsara karena diberikan kitabnya dengan tangan kirinya. Fasawfa yad'u thubura. Maka dengan itu dia menjadi celaka. Naam. Wa yasla sa'ira, dan dia dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura, dan sesungguhnya pada keluarganya tadi dia yang dahulunya di dunia dalam keadaan bergembira di kalangan kaumnya, yakni bersama orang-orang kafir. Innahu kana fi ahlihi masrura, yang tadinya dia di dunia bersama kelompoknya dengan kaumnya orang-orang kafir, masrura, dalam keadaan bersenang-senang, dalam keadaan bergembira, tapi di saat itu yasla sa'ira, dia dijebloskan ke dalam api yang menyala-nyala. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, وأذنت لربها وحقت ويا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Sampai kemudian فأما من أوتي كتابه بيمينه, sedangkan orang-orang yang dalam keadaan diberikan kitab dengan tangan kanannya, وهم أهل السعادة, mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka mereka akan dihisab dengan penghisaban yang mudah. Wa huwa al-ardul yasir 'ala Allah, fayukarriruhu Allah bidunubih, akan dibentangkan kepadanya dengan mudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayukarriruhu, maka Allah meminta kepadanya untuk mengakui bidunubih terhadap dosa-dosanya. Hatta idza dhanna al-'abdu annahu qad halak, sampai ketika seorang yang tadi dihisab oleh Allah Jalla wa Ala sudah mengira bahwa dia akan binasa. 6. Qala Allah Ta'ala lahu, maka Allah katakan kepadanya, inni qad satartuha 'alaika fid dunya fa ana asturuha lak al-yawm, sungguh aku telah menutupinya bagimu di dunia, maka juga di hari ini aku tutupi kesalahan-kesalahan atau dosa-dosamu. Demikianlah penghisaban orang-orang yang beriman dalam keadaan berdua antara dirinya dengan Allah Jalla wa Ala, tidak di hadapan khalayak umum. 6. Ini menunjukkan keistimewaan, menunjukkan pelayanan secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman yang dihisab terhadap dosa-dosanya. Ketika dia sudah mengakui terhadap dosanya, maka Allah Jalla wa Ala katakan, aku telah menutupinya di dunia dan hari ini pula aku menutupi untukmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita sebagai orang-orang yang beriman dan kita dimudahkan ketika kita menjalani proses nanti di yaumil akhir, dan kita digolongkan orang-orang yang selamat, bahkan kita mengharapkan dimasukkan ke dalam jannahnya tanpa hisab, tanpa azab. Mudah-mudahan kita termasuk darinya. Itulah yang kita bisa bahas pada kesempatan di siang hari ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada waktunya nanti bi'idznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.